Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Udah kuliah juga gak kerja, tapi ku jawab pilihanku adanya. Tapi jangan kira aku gak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yo man.